Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang pertama, ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, hadis ini termasuk di antara hadis yang disebutkan oleh An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang menunjukkan bahwa ini merupakan hadis-hadis pilihan di antara hadis-hadis yang penting bagi seorang muslim untuk mengetahuinya dan memahami isi dan kandungannya. Namun hadis ini merupakan hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama ada yang mensahihkan, di antaranya An-Nawawi rahimahullah, dan sebagian para ulama menghukumi hadis ini sebagai hadis yang dhaif dalam sanadnya. Hal ini disebabkan karena ada seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini bernama Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i rahimahullah. Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i ini meskipun dikuatkan oleh sebagian para ulama dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala termasuk yang pernah menjadikan beliau sebagai salah seorang perawinya, sebab sebagian daripada imam-imam hadis mereka berhusnudzan kepada Nu'aim bin Hammad. Sebab Nu'aim bin Hammad ini termasuk seorang alim yang dikenal dengan kekokohannya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegar di atas sunnah. Keras terhadap ahlul bid'ah. Ini Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i rahimahullah ta'ala. Akan tetapi dari sisi periwayatan beliau dihukumi oleh para ulama sering terjadi kekeliruan. Sering terjadi kekeliruan di dalam meriwayatkan hadis, sehingga sebagian riwayat-riwayat yang beliau riwayatkan itu menyelisihi sekian banyak perawi-perawi thiqat. Sebagian dari riwayatnya dihukumi mungkar. Maka dengan sebab inilah kemudian para ulama menganggap bahwa dari sisi periwayatan beliau adalah seorang perawi yang dhaif. Meskipun dari sisi keteguhan beliau dalam berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau imam di antara imam-imam as-sunnah. Namun dalam hal periwayatan beliau dihukumi oleh sebagian para ulama sebagai perawi yang dhaif. Seperti Yahya bin Ma'in, demikian pula An-Nasa'i, Salih Ibn Muhammad Jazara, dan selain mereka. Oleh karena itu Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah beliau juga melemahkan riwayat ini. Ini dari sisi periwayatan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah beriman salah seorang kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi kandungan yang terdapat di dalam riwayat ini, itu sangat nampak sekali kebenarannya. Ini adalah makna yang sahih, didukung dengan banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hamba-hamba Allah Azza wa Jal diperintahkan untuk mengikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagiannya telah disebutkan. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabbukum, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila terjadi pertentangan antara hawa nafsu dengan wahyu, maka hawa nafsu itulah yang wajib untuk tunduk kepada wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukannya wahyu Al-Quran dan As-Sunnah mengikuti hawa nafsu. Tidak demikian. Sebab Allah Azza wa Jal menurunkan Al-Quranul Karim untuk dijadikan sebagai pedoman, sebagai aturan. Seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jal wajib tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya hukum Allah yang harus mengikuti selera masyarakat. Al-Quranul Karim mengikuti tradisi masyarakat. Tidak demikian. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau seandainya kebenaran ini harus mengikuti hawa nafsu mereka, kebenaran wahyu yang harus tunduk kepada hawa nafsu manusia, maka akan terjadi kerusakan di langit, di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Seorang seenaknya melakukan perbuatan kemaksiatan. Jika demikian, wahyu Allah Azza wa Jal tidak dijadikan sebagai aturan, tidak dijadikan sebagai pencetus hukum dalam perkara-perkara yang menjadi perselisihan di antara manusia. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu tertutupi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Hal-hal yang biasanya bertentangan dengan apa yang menjadi syahwat, apa yang menjadi selera kita. Berbeda halnya dengan neraka. Neraka tertutupi dengan asyahawat, hal-hal yang disenangi, hal-hal yang sejalan dengan hawa nafsu. Bayangkan kalau Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus mengikuti apa yang menjadi standarisasi syahwat dan hawa nafsu manusia, maka yang terjadi adalah kerusakan. Setiap orang memiliki hawa nafsunya dan dia berbuat seenaknya. Al-Quranul Karim dan Sunnah tidak lagi menjadi pedoman bagi umat manusia ini. Jadi dari sisi makna, riwayat ini sahih kandungannya. Namun dalam hal periwayatan, sebagaimana yang telah kita terangkan, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama ada yang melemahkannya. وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ. Dan darinya. Darinya yang dimaksud di sini kembali kepada periwayat sebelumnya dari sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As pula, beliau berkata, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمُ. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati kama ata ala bani Israel. La ya'tiyanna ala ummati, akan datang kepada umatku ini, akan terjadi di tengah-tengah umatku ini. Subhanallah. Ini lalat enggak mau menjauh ini. Lalat sebagai faedah. bahasa Arabnya az-zubabu. Az-zubab, lalat. Sebagian menyebutkan kenapa lalat ini disebut az-zubab, li'annahu kullama dhubba aba. Setiap ditepis datang lagi dia. Itulah lalat. Sesuai dengan namanya, dhubab, ay dhubba aba. Dhubba itu ditepis, diusir, aba kembali lagi dia. Ini untuk memudahkan antum menghafal nama lalat, dhubabun. Karena setiap ditepis datang, tepis datang. Ini lalat. Ya. Dan pernah salah seorang khalifah di masanya, dia bertemu dengan seorang alim. Lalu di istananya itu banyak lalat. Antum bayangannya jangan seperti istana yang ada sekarang, tertutup, ya, ber-AC, dingin. Ya, tentu istana yang ada di masa itu tidak seperti sekarang. Banyak lalat yang masuk. Sehingga khalifah ini sibuk mengusir lalat. Sibuk. Nah, akhirnya dia bertanya kepada alim ini, "Limadza khalaqallahu adz-dzubab?" Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan lalat? Apa fungsi, apa manfaat dari ciptakannya lalat? Kata alim ini, liyudhilla bihil jababirah, untuk merendahkan orang-orang yang sombong. Untuk menghinakan orang-orang sombong. Lalat aja kamu gak bisa lawan. Sekecil itu sudah mengganggu kamu. Nah, jangan sombong, walaupun kamu seorang khalifah, seorang raja. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzubab fin nar illa nahla. Setiap lalat itu di dalam neraka kecuali lebah. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa Allah azza wa jalla menjadikan lalat untuk menyiksa penghuni neraka. Jadi dia di dalam neraka bukan untuk disiksa. Lalat hewan. Dia enggak berdosa hingga disiksa, tapi dia disimpan di dalam neraka untuk menyiksa penghuni neraka. Jadi lalat ini menyiksa di dunia, menyiksa di dalam neraka. Ini sebagian dari faedah yang berkaitan dengan adzubab, lalat. Alhamdulillah sudah hilang. Kita lanjutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati kama ata ala bani Israil. Akan datang kepada umatku ini, akan terjadi di kalangan umatku ini seperti yang telah terjadi di masa bani Israil. Seperti yang terjadi di masa bani Israil. Hadwan na'li bin na'li. Ya, seperti sendal dengan sendal. Seperti sendal dengan sendal. Di dalam riwayat yang lain, hadwal quzzati bil quzzah. Seperti al-quzzah dengan al-quzzah. Asal dari al-quzzah itu bulu ayam. Ya. Bulu ayam dan yang semisalnya itu biasa digunakan untuk menjadi penyeimbang pada panah. Ketika panah itu dibuat, bagian depannya runcing, bagian belakangnya itu dahulu menggunakan rish, bulu. Ya. Nah, di antara fungsi dari bulu tersebut, makanya bulu itu harus betul-betul dibuat sama gitu. Sama persis antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika dia meluncur, anak panah tersebut, dia meluncur enggak melenceng, ya. Dan tidak goyang gitu, lurus. Hadwal khuzzati bil khuzza. seperti bulu ayam yang ketiga dipasang di panah. Dalam hadis ini disebutkan hadwan na'li bin na'li, seperti sendal dengan sendal, seperti sendal dengan sendal. Seperti misalnya ketika ada seseorang berjalan, ya, satu orang berjalan di depan, yang satunya di belakang. Yang di belakang berupaya untuk meniru orang yang di depannya, bahkan dalam hal langkah-langkahnya, bahkan dalam hal kemiripan sendalnya ditiru. Kemana yang di depan ini melangkah, ketika dia mengangkat pijakan kakinya, yang di belakang langsung menginjak pijakan itu, dan begitu seterusnya. Jadi setiap kali yang di depan mengangkat pijakan kakinya, yang di belakang langsung menginjak pijakan kaki tersebut. Dia berupaya untuk mengikutinya dengan penuh ketelitian. Itu hadwan na'li bin na'li, seperti pijakan sendal dengan sendal, di mana seseorang akan berupaya untuk mengikuti orang yang dia ikuti di depannya. Demikianlah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa akan terjadi di tengah-tengah umatku ini seperti yang telah terjadi di masa Bani Israel. Persis. Mereka akan mengikutinya dengan penuh ketelitian. Setiap apa yang dilakukan oleh Bani Israel, dari kalangan umat ini pun akan ada yang melakukannya. Seperti ungkapan sebagian 11-12. Berupaya untuk mengikuti dengan penuh ketelitian, menyamakan perbuatannya seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari Bani Israel. Yang semisal dari hadis ini, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta la dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasara, Persia dan Romawi pada masa itu. Kalian pasti akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak itu sempit, sulit bagi seorang untuk masuk ke dalamnya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaupun dari kalangan mereka Yahudi dan Nasara ada yang masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan berupaya untuk masuk ke dalamnya. Ini kalian berupaya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh al-Yahudu wan Nasara. Hatta in kana fihim man ata ummuhu alaniyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik. Untuk mempertegas hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau seandainya di kalangan Bani Israel ada yang mendatangi ibunya secara terang-terangan, dia melakukan perzinaan dengan ibunya sendiri, maka di kalangan umatku akan ada yang melakukan hal itu. La ilaha illallah. Ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari Allah Azza wa Jalla, memberitakan tentang apa yang akan dialami oleh umat ini. Mereka terjatuh ke dalam kesesatan, mereka terjatuh ke dalam fitnah, jauh dari bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih mengikuti perbuatan Yahudi dan Nasara, cenderung kepada mereka, mengikuti cara-cara mereka. Dan subhanallah, apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, persis seperti apa yang beliau beritakan. Kita melihat Tidak jarang banyak dari kaum muslimin penampilan mereka tidak ubahnya seperti penampilan ya datang kufar ya Yahudi Nasara. Berapa banyak dari kaum muslimin mengingkari sebagian mereka yang komitmen terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam tuduhan dianggap orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah itu ketinggalan zaman ya, orangnya kampungan, orangnya jorok dalam pandangan mereka ya, yang baik itu adalah apa yang datang dari Eropa, apa yang datang dari barat, apa yang datang dari kufar Yahudi dan Nasara. Itulah yang menjadi percontohan di dunia sekarang ini. Oleh karena itu, pada pertemuan sebelumnya kita menyebutkan sebagai permisalan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin untuk mengangkat kain sarungnya di atas mata kaki, atau yang dikenal dengan istilah cingkrang, celana cingkrang, sirwal cingkrang di atas mata kaki. Itu seringkali menjadi bahan cemoohan oleh mereka. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis menyebutkan tentang syariat ini, ancaman neraka bagi seorang yang melakukannya. Mereka mengingkarinya. Mereka mengolok-oloknya. Mereka menganggap orang yang melakukan ini kampungan. Ya. Enggak tahu cara berpakaian yang benar. Setelah itu mulai nampak ya, munculnya orang-orang yang dari sisi sikap mereka terhadap agama jauh. Mereka bukan orang-orang yang semangat untuk berpegang teguh kepada agamanya. Dari kalangan orang-orang fasik. Loh, mulai nampak mereka pun cingkrang. Kenapa mereka melakukan itu? Karena meniru orang-orang kafir. Mulai dari kalangan orang-orang kafir, termasuk gaya berpakaian mereka, cingkrang. Itu terlihat. Ya. Akhirnya, tidak lagi menjadi sesuatu yang asing pada sebagian mereka. Kenapa? Karena yang datang dari orang-orang kafir. Berbeda halnya kalau hal itu datang dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi satu pengingkaran bagi mereka. Wallahul musta'an. Maka demikianlah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya di antara mereka Bani Israel ada yang terang-terangan mendatangi ibunya, berzina dengan ibunya, maka di kalangan umatku pun akan ada yang melakukan hal itu. Mereka berupaya meniru apa yang datang dari kuffar. Dari penampilannya. Dari cara berpakaiannya. Sehingga terkadang sulit bagi kita untuk menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam beliau ditanya tentang Islam apakah yang paling baik? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, an tut'ima at-ta'am wa an tusallima ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan dan engkau menebarkan salam, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang kamu tidak kenal. Dia muslim, ucapkan salam kepadanya. Namun terkadang kita sulit untuk menerapkan sunnah ini kepada sebagian kaum muslimin. Kenapa? Dari sisi berpakaiannya enggak nampak bahwa dia muslim. Tidak nampak dari penampilan rambutnya, dari cara berpakaiannya, dari atas sampai ke bawah, tidak nampak bahwa dia adalah seorang muslim. Bagaimana kita akan mengucapkan salam kepadanya? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk mengucapkan salam kepada kaum muslimin yang kita kenali atau yang tidak kita kenali. Penampilannya lebih condong kepada penampilan kufar Yahudi, Nasara dan yang semisal mereka. Wallahul musta'an. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufik dan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali kepada agamanya. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna bani Israel iftaraqat ala 72 millah. Dan sesungguhnya Bani Israel, Bani Israel mencakup Yahudi dan Nasara. Yahudi yang menjadikan kitab mereka Taurat, Nasara yang menjadikan kitab mereka adalah Injil, pengikut Isa alaihi salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Bani Israel mereka telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Di dalam hadis yang lain itu dirinci antara Yahudi dan Nasara, bahwa Yahudi telah berpecah menjadi 71 golongan. Seluruhnya diancam dengan neraka kecuali satu golongan, yaitu yang istiqamah di atas ajaran Nabi Allah Musa alaihissalam. An-Nasara mereka berpecah menjadi 72 golongan. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu golongan, yaitu mereka yang istiqamah di atas ajaran Nabiullah Isa alaihissalam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasataftariqu ummati ala 73 millah. Dan akan berpecah umatku ini. Jadi Yahudi dan Nasara telah berlalu, telah berpecah belah mereka. Maka umatku ini akan mengikuti cara-cara mereka juga dalam hal perpecahan, bahkan melebihi. Perpecahannya Yahudi dan Nasara lebih sedikit jumlahnya dibandingkan perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Wasataftariqu ummati, akan berpecah umatku ala 73 millah, menjadi 73 golongan. Jadi lebih banyak jumlahnya. Ini salah satu contoh yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat ini akan mengikuti orang-orang sebelum mereka dari kalangan Bani Israel, Yahudi dan Nasara, termasuk dalam hal mereka menjauhi agamanya, dalam hal mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, menghidupkan amalan-amalan yang tidak datang dari bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga memunculkan berbagai macam golongan-golongan yang menyimpang dari bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kulluhum finnari illa wahidah, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Kata para ulama, yang dimaksud 73 golongan ini, mereka dari kalangan ummatul ijabah, dari kaum muslimin, dari ummatul ijabah, mereka yang telah masuk ke dalam Islam namun terjadi penyimpangan-penyimpangan bid'ah pada mereka. Adapun yang sudah di luar Islam itu tidak dimasukkan ke dalam 73 golongan ini, tidak dimasukkan. Mereka tidak dianggap sebagai bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi ummatul ijabah. Oleh karena itu kata para ulama, seperti Rafidah yang berkeyakinan bahwa seluruh para sahabat itu telah kafir murtad kecuali segelintir sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berkeyakinan bahwa Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ini sudah dirubah-rubah, dan keyakinan-keyakinan kufur lainnya, kata para ulama, mereka bukan termasuk bagian dari 73 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 73 golongan ini mereka yang masih muslim, masih dalam kategori kaum muslimin, tidak keluar, tidak murtad, namun mereka terjatuh ke dalam penyimpangan, bid'ah dan kesesatan yang seluruhnya diancam dengan neraka illa wahidah, kecuali satu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu man hiya ya Rasulullah, Para sahabat bertanya, siapakah satu kelompok itu yang diselamatkan oleh Allah wahai Rasulullah? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh para ulama. Dan lafaz-lafaz tentang hadis perpecahan itu banyak. Dan apa yang disebutkan oleh beliau di sini itu di antara lafaznya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kelompok yang diselamatkan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifatnya. Yang berjalan di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat, mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka itulah yang diselamatkan. Dari sini termasuk di antara nama yang masyhur dari nama-nama Ahlus Sunnah adalah Al-Firqatun Najiyah. Artinya golongan yang selamat, yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena laqab atau gelar Ahlus Sunnah itu banyak. Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Kadang juga disebut Al-Jama'ah. Terkadang juga disebut As-Sawadul A'zam. Karena di masa ulama'us salaf, di masa salaf generasi terbaik, jumlah Ahlus Sunnah itu yang mendominasi, mayoritas. Maka mereka disebut As-Sawadul A'zam, yang mayoritas. Jumlah mereka yang terbanyak ketika itu dari kaum muslimin. Sebagaimana mereka juga disebut Ahlul Hadith. Karena sikap mereka yang berpegang teguh kepada hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga disebut Ahlul Athar, yang berpegang kepada athar, yaitu riwayat-riwayat yang datang dari As-Salafus Salih. Mereka juga disebut At-Ta'ifatul Mansurah. Artinya kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka istiqamah di atas agama Allah. Juga disebut Al-Firqatu An-Najiyah. Juga disebut As-Salafus Salih. Yang mengikuti jejak salaf mereka disebut As-Salafiyyah atau As-Salafiyyun. Jadi ini merupakan gelar-gelar yang pada hakikatnya sama. Semuanya menuju kepada satu arah, yaitu berpegang teguh kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan itu harus dibuktikan dengan pengamalan, bukan hanya sekedar pengakuan. Karena kalau hanya sekedar pengakuan, ya banyak yang bisa mengaku saya Ahlus Sunnah, saya Sunni. Ya. Sebagaimana pengakuan salafi. Namun harus dilihat apakah amalan mereka sejalan dengan usulus sunnah, usulud da'watis salafiyah, prinsip-prinsip dari salaf tersebut. Jika iya, na'am, berarti pengakuan sejalan dengan pengamalan. Namun kalau hanya sekedar pengakuan, saya Ahlus Sunnah, saya aswaja, atau yang semisalnya, lalu tidak berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih gemar melakukan perbuatan bid'ah, kesesatan, penyimpangan, maka pengakuan tidak dibangun di atas bukti. Ya. Yang tidak diinginkan bagi seorang hanya sekedar pengakuan. Harus ada pembuktian dari sisi akidahnya, prinsip-prinsip beragamanya. Lalu kemudian beliau berkata, wali muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dan dalam riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Sudah kita terangkan makna marfu', yaitu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak orang lain kepada hidayah. Kepada hidayah, yang dimaksud hidayah adalah apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Itulah huda. Itulah hidayah. Hidayah itu terletak pada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang datang dari Nabi itulah hidayah. Oleh karena itu dalam firman Allah azza wa jal, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian taat kepada Rasul, niscaya kalian mendapat hidayah. Jadi inti dari hidayah itu adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man da'a ila huda. Barang siapa yang mengajak orang lain kepada hidayah, yaitu kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kana lahu minal ajri. Maka dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan ganjaran keutamaan. Mithlu ujuri man tabi'ahu. Seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. La yang qusu dzalika min ujurihim syai'a. Tidak mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya itu sedikit pun. Dan ini keutamaan mendakwahi orang lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapapun di antara kita bisa mengaplikasikan hadis ini. Hadis ini tidak terkhusus untuk seorang alim, seorang dai, seorang ustaz. Siapapun kita bisa mengamalkan hadis ini, mengajak orang lain kepada hidayah, mengajak orang lain kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengajak orang lain agar mereka memahami akidah ahli sunnati wal jamaah. Engkau mengajak istrimu, berarti engkau telah berdakwah. Engkau mengajak anak-anakmu agar mereka semangat di dalam mempelajari agama Allah. Engkau telah berdakwah. Engkau mengajak tetanggamu. Engkau mengajak masyarakat, teman-temanmu. Satu orang yang mendapat hidayah dengan sebab ajakanmu, maka engkau mendapatkan bagian dari pahala itu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hasungan kepada umatnya untuk menjadi seorang yang da'iyah ilal khair, mengajak manusia ini kepada kebaikan. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah azza wa jalla memberi hidayah kepada seseorang karena sebab kamu, kamu yang menunjuki dia kepada kebaikan. Kamu yang mengarahkan dia untuk mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu jauh lebih baik daripada harta yang termahal, unta merah. Yaitu harta yang termahal. Ya. Bayangkan apabila ada seorang diberi hidayah oleh Allah dengan sebab kamu. Itu satu orang. Gimana kalau dua orang, tiga orang, lima orang, sepuluh orang. Dengan sebab kamu. Betapa besarnya keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Orang ini dapat hidayah. Dia dapat pahala dengan hidayah yang Allah berikan kepadanya. Kamu pun mendapatkan seperti yang dia dapatkan. Yang kedua juga dapat hidayah dengan sebab engkau menyampaikan nasihat kepadanya. Engkau pun mendapatkan hidayah. Engkau pun mendapatkan ganjaran keutamaan seperti yang dia dapatkan. Dan begitu seterusnya. Kemudian kata para ulama, ya, ini bukan hanya berkaitan dengan orang yang kamu dakwahi secara langsung. Tidak. Namun seterusnya. Ini bersifat seterusnya. Misalnya, seorang bernama Muhammad. Dia mendakwahi, dia menasihati seseorang bernama Abdullah. Akhirnya Abdullah ini mengerti tentang agamanya. Dapat hidayah dengan sebab Muhammad. Muhammad mendapatkan ganjaran yang sama dengan si Abdullah tersebut yang diberi hidayah. Abdullah ini alhamdulillah menjadi seorang dai. Dia mendakwahi yang lain. Yang dengan sebab Abdullah banyak yang mendapat hidayah. Nah, orang-orang yang mendapat hidayah melalui jalurnya Abdullah, kamu pun sebagai penyebab pertama yang dengan sebab itu Abdullah dapat hidayah, kamu mendapatkan keutamaannya. Dan begitu seterusnya. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Oleh karena itu, dari sini juga menerangkan kepada kita betapa besarnya keutamaan dan ganjaran pahala yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dari kalangan umat ini, ya, yang mendapatkan hidayah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ganjaran pahala yang semisalnya sampai hari kiamat. Begitu juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nuqalul athar, para sahabat yang menukilkan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat ini, sampai kepada kita. Kita meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Umar, dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ya. Yang dengan sebab itu kita diberi hidayah. Melalui riwayat mereka, mereka pun mendapatkan aliran pahala. Dan begitu seterusnya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini keutamaan yang besar, ya. Oleh karena itu, ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada bandingannya dengan sesuatu apapun di dunia ini. Ilmu itu yang terbaik. Dengan ilmu engkau diberi hidayah dan engkau juga membimbing orang lain untuk mendapatkan hidayah. Iya, dari sisi dunia kamu miskin, kamu fakir, kamu gak punya harta, hidup apa adanya. Tapi dengan sebab kamu, Allah Azza wa Jal memberi hidayah kepada sekian banyak manusia, kamu mati, maka engkau akan terus mendapatkan aliran pahala dengan ilmu yang kamu sampaikan. Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Apabila seseorang meninggal maka terputus amalannya kecuali dalam tiga hal. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semangat di dalam menuntut ilmu. Ini ladang amal, ya. Ini ladang amal terbesar. Bagaimana cara kita untuk memberi manfaat untuk diri kita, kemudian kita memberi manfaat kepada yang lainnya. Nah, antum mengajarkan seseorang, walaupun itu anak-anak, ajarkan kepadanya cara membaca Al-Quran yang benar. Ajarkan kepadanya tajwid. Akhirnya dia mampu membaca Al-Quran dengan benar. Dia semangat di dalam melantunkan ayat-ayat Allah. Kamu dapat keutamaan yang besar. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Semangat di dalam mempelajari Al-Quran, semangat dalam mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan untuk diri antum sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan sebab kamu mereka diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Dengan sebab kamu mereka hadir ke majalisul ilm, hadir ke majelis ilmu, mendengarkan kajian, ya. Kamu hanya sekedar mengirim misalnya, apalagi sekarang ini kan medsos, ya, sarana komunikasi luas. Kamu punya kerabat, dia belum mengenal dakwah. Kamu kirim potongan suara, bermanfaat buat dia. Tentang hukum amalan ini, amalan itu, halal, haram, wajib, dan seterusnya. Kamu kirim potongan suara kepadanya. Akhirnya dia mendengar. Akhirnya dengan sebab itu dia mengenal hukum halal haram. Mungkin setelah itu dia kemudian tertarik. Ini suara siapa ini? Ini ustadz di mana? Wah, kayaknya bagus, ilmiah. Saya pengen dengar kajiannya. Akhirnya dia datang. Akhirnya dia belajar sunnah dengan sebab kamu yang hanya mengirimkan potongan suara. Ya. Potongan suara 5 menit, 10 menit. Dengan sebab itu seseorang mendapatkan hidayah. Kamu enggak kesulitan untuk mengirim. Iya kan? Nah, hemat biaya. Kamu tidak perlu datang ke rumahnya, mengirim lewat medsos misalnya, lewat WA, lewat Telegram atau apa saja yang mampu kita manfaatkan untuk menyebarkan dakwah. Ada yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu mendapatkan bahagian dari keutamaan ini. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun yang mengikutinya. Jadi jangan disangka bahwa ketika ada orang-orang mendapatkan hidayah, kamu pun mendapatkan keutamaan yang sama, itu disebabkan karena pahala orang ini yang dikurangi untuk diberikan kepadamu. Tidak. Pahala dia sempurna dari Allah, sebagaimana kamu juga mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Sempurna. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ah la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Ini sebaliknya, barang siapa yang mengajak orang lain kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa yang mengikutinya itu sedikit pun. Tidak mengurangi dosa mereka. Ini bahayanya menyebarkan kesesatan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kadang-kadang orang tersesat, tapi dia sendiri yang tersesat. Dia tidak menyampaikan, dia tidak mengajak orang lain untuk tersesat bersamanya. Dia aja yang tersesat. Dia aja yang mengikuti hawa nafsunya. Dia saja yang bermaksiat kepada Allah. Hanya dia yang merasakan. Ini ringan. Walaupun besar akibatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjadi dai, mengajak orang lain kepada kesesatan yang dia lakukan, waliyadzubillah. Mengajak orang kepada bid'ah, mengajak orang untuk mengikuti hawa nafsu, mengajak orang untuk mengikuti akidah-akidah dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengajak ini mati, sementara ada orang-orang yang mengikutinya, dia akan terus mendapatkan aliran dosa, waliyadzubillah. Dan begitu seterusnya, semakin banyak pengikutnya, semakin besar dosa yang akan ditimpakan kepadanya, akan dia pikul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun, agar mereka memikul dosa-dosa mereka nanti sempurna pada hari kiamat. Di dunia mereka bersenang-senang, biarkan mereka senang dengan kehidupan dunia, merasakan nikmatnya dunia. Setelah mereka meninggalkan dunia, maka dosa-dosa yang mereka pikul sempurna di hadapan Allah. Dan termasuk dalam hal ini dosa-dosa orang yang yudhillunahum bighairi ilm, yang mereka sesatkan dengan tanpa ilmu. Maka hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya di dalam Islam ini mengeluarkan satu fatwa, memberi jawaban terhadap satu problem tanpa ilmu, akibatnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak tahu mending ngomong la adri, saya enggak tahu. Ya, adapun ketika kamu mengajak orang lain, menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang menyebabkan orang itu tersesat waliyadzubillah, maka engkau akan memikulnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang menghidupkan sunnah pembunuhan, ini sunnah sayyi'ah, amalan buruk yang dilakukan oleh salah seorang dari anak Adam alaihissalam yang membunuh saudaranya. Setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini, dia sebagai orang yang mencontohkan pembunuhan yang pertama, dia akan terus mendapatkan aliran dosa. Waliyadzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam tuqtal nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha." li'annahu awwal man sanal qatl. Tidaklah ada satu jiwa yang dibunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama mendapatkan bagian dari darah yang ditumpahkan itu. Kenapa? Karena dia orang yang pertama kali yang menampakkan atau yang mengajarkan pembunuhan itu. Jadi setiap terjadi pembunuhan, dia mendapatkan dosanya. Padahal dia sudah mati. Waliyadzubillah. Begitu pula orang-orang yang mengajarkan bid'ah. Orang-orang yang menyebarkan kesesatan. Dia mati, banyak, semakin banyak pengikutnya, semakin besar akibatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengurangi dosa-dosa mereka yang tersesat dari agama Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadilah seorang yang selalu membawa kebaikan kepada umat ini. Ajak manusia kepada kebaikan, ajak manusia kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajak manusia kepada majelis-majelis ilmu yang mengajarkan kitabullah dan sunnah. Jangan menjadi penggembos, menjauhkan manusia dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjauhkan manusia dari majelis-majelis ilmu akan menjadi berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu an Ibn Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, innahu ubdi'a bi fahmilni. Orang ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, innahu ubdi'a bi. Yang dimaksud ubdi'a itu seorang yang terputus dalam perjalanan safarnya, disebabkan karena kendaraannya, ya, hewan yang dia kendarai itu mengalami masalah, mati misalnya, atau sakit, hewan yang dia kendarai itu sakit yang menyebabkan dia tidak mampu untuk melanjutkan perjalanannya. Itu makna ubdi'adi, maksudnya perjalananku terputus akibat dari kendaraanku. Ya, semisal ini pula ketika seorang terputus perjalanannya disebabkan karena kendaraannya yang kehabisan bahan bakar misalnya, atau terjadi kerusakan sehingga dia meminta bantuan kepada yang lain. Orang ini meminta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu ubdi'a bi. Terputus perjalananku. Ya. Aku tidak mampu melanjutkan perjalanan karena kendaraannya yang mati atau sakit yang tidak mampu membawanya. Fahmilni, maka bawalah aku. Jadi meminta tumpangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau meminta ada kendaraan yang lain yang kosong yang memungkinkan baginya untuk dia gunakan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma indi, saya enggak punya. Saya tidak punya kendaraan tambahan untuk menolong kamu, ya. Dan tidak memungkinkan juga untuk membonceng orang tersebut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Saya enggak punya, ma indi." Faqala rajulun, maka ada seseorang yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu." Wahai Rasulullah, saya akan bantu dia, saya akan tunjukkan kepada dia, kepada orang yang mampu untuk memberi bantuan kendaraan kepadanya. Saya tunjukkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang memberi petunjuk kepada seseorang kepada sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang ketika orang itu menjadi petunjuk yang mengarahkan orang tersebut kepada kebaikan. Mungkin banyak di antara kita yang tidak bisa berdakwah, ya. Seperti orang ini, dia tidak punya kendaraan untuk membantu orang tersebut. Namun dia mampu untuk memberi arahan atau menunjukkan kepadanya, kepada orang yang mampu membantunya. Dia sendiri enggak bisa, tapi dia berupaya untuk membantu orang tersebut agar dia bisa mendapatkan bantuan dari orang lain melalui perantaraan dia. Maka dia mendapatkan keutamaan seperti keutamaan orang yang membantunya secara langsung. Orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi ini sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda beliau ini, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang memberi petunjuk yang mengarahkan seseorang kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berbuat kebaikan itu. Kamu enggak bisa berdakwah, tapi kamu bisa mengajak, ya. Ayo kita, ini ada kajian nih, ya. Telepon kah, bertemu langsung kah? Ya. Ayo kita datang ke kajian, ada kajian itu. Dengan sebab itu dia semangat datang, dia hadir. Ya. Bukan kamu yang menyampaikan ilmu, kamu hanya mengarahkan. Ustadz, da'i yang menyampaikan ilmu. Ketika orang tersebut mendapatkan bagian dari kebaikan karena mendengarkan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, ustadz yang mengajarkan mendapatkan kebaikan. Kamu yang mengarahkan dia untuk hadir juga mendapatkan bagian dari kebaikan, sama seperti kebaikan ustadz. Besarnya keutamaan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa berbuat kebaikan dari pintu mana saja. Di antara kita ada yang lemah untuk belajar. Ya, saya sudah belajar, tamat durusul lugha jilid 1 5 kali enggak paham-paham misalnya. Ya. Enggak bisa masuk katanya, susah. Nah, apakah dia enggak bisa berbuat kebaikan? Dia bisa berbuat kebaikan dengan cara-cara yang lain. Mengarahkan orang lain kepada kebaikan, mengarahkan orang lain kepada sesuatu yang dengannya dia mendapatkan hidayah, maka dia mendapatkan keutamaan seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.